بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله يا الإخوة والأخوات، kita bisa lanjutkan kembali syarah kitab التوحيد yang merujuk ke penjelasan dari Syekh Saleh ibn Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh dari kitab beliau yang berjudul At-Tamhid. Kita masuk ke bab berikutnya, bab baru, bab La Yuzbahu Lillah. Bisa juga dibaca La Yadbah Lillah. Ada dua versi, bab La Yuzbahu Lillah atau bab La Yadbah Lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, yang artinya tidak boleh menyembelih suatu binatang dalam rangka taqarrub kepada Allah. Sekali lagi, tidak boleh menyembelih suatu binatang dalam rangka taqarrub kepada Allah di tempat yang digunakan untuk oleh orang lain, ya, untuk menyembelih, untuk taqarrub kepada selain Allah. Jadi kalau ada suatu tempat yang biasa digunakan oleh orang lain untuk menyembelih binatang dalam rangka taqarrub kepada selain Allah, maka seorang muslim ahlut tauhid tidak boleh menyembelih di tempat itu walaupun tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Jelas ya judul babnya ya. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. Ayat ini berkaitan dengan masjid dirar. Jangan engkau wahai Muhammad mendirikan salat di dalamnya selamanya. La masjidun ussisa ala taqwa fi awwali yawmin awwali yawmin ahaqqu an taquma fih. Karena masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak hari pertama, maksudnya Masjid Nabawi atau Masjid Quba, itu lebih berhak untuk kau makmurkan dengan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyata taharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nanti akan ada penjelasan tentang dari mana ayat ini kok bisa jadi dalil buat bab ini. Kemudian al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan hadis wa'an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu annahu qala nadhara rajulun an yadhbaha ibilan bibuwanah. Ada seseorang yang pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta atau menyembelih sejumlah unta di suatu tempat yang namanya buwanah. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pun bertanya kepada Nabi apakah dia harus menunaikan nazarnya itu. Faqal, Nabi balik bertanya, hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu terdapat salah satu berhala jahiliyah yang disembah-sembah? Ya, ini apakah di buwanah itu ada berhala yang diagung-agungkan oleh orang-orang jahiliyah atau di zaman jahiliyah? Qalu la, enggak ya Rasulullah, enggak ada. Qal, beliau tanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Oke, enggak ada berhala di situ. Tapi apakah itu menjadi tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Qalu, la, enggak juga ya Rasulullah. Qal, aw fi binadri. Fa innahu la wafa'a binadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Ya, kalau begitu penuhi saja nazarmu, karena tidak ada kewajiban untuk memenuhi nazar kalau nazar itu mengandung maksiat. Bahkan tidak boleh dipenuhi, bukan cuma tidak wajib, malah tidak boleh dipenuhi kalau nazarnya mengandung maksiat. Kaitannya dengan buanah apa? Walaupun nazarnya itu sendiri nazar untuk nyembelih taqarrub kepada Allah, bukan kepada selain Allah, tapi kalau tempatnya itu adalah tempat yang biasa dipergunakan untuk ajang kemusyrikan, jadi maksiat itu. Ya, jadi maksiat. Jadi faktornya faktor eksternal, bukan internal. Demikian juga tidak ada kewajiban memenuhi nazar kalau seseorang memang tidak mampu untuk memenuhinya. Rahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, derajat sanadnya ini seperti atau sesuai dengan kriteria hadisnya as-syaikhain atau as-sahihain. Baik. Sebelum kita baca masail, kita syarah dulu, nanti kita kembali ke masailnya. Jadi bab mala, bab la yuzbahu lillah, bisa begitu. Berarti lamnya, la-nya la an-nafiyah, tapi nafiyah di makna nahi. Penafian, tidak boleh atau tidak ada penyembelihan, maksudnya tidak boleh. Atau bisa juga la yuzbah. La yang dari awal sudah digunakan untuk melarang apapun takdirnya, maknanya sama ya, tidak boleh ada penyembelihan walaupun tujuannya untuk mencari ridha Allah kalau tempatnya itu biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyembelih bertakarrub kepada selain Allah. Suratul mas'alah, gambaran dari masalah ini, an yujada makanun yuzbahu fihi li ghairillah kama kan 'inda qabr. Misal ada suatu tempat yang biasa dipakai untuk orang-orang untuk menyembelih bertakarrub kepada selain Allah seperti suatu kuburan, kuburan keramat umpamanya. Au 'inda mashhad. Ya, masyhad ini ya tempat-tempat, ya tempat-tempat keramat lah, bisa kubur, bisa yang lain. Au inda makanin mu'azzam, tempat yang diagungkan. Wa ta'dal musyrikun at-taqarrub bidzaba'ih li asnamihim. Nah, kalau di kita contohnya di mana kira-kira? Pantai Selatan. Mana lagi? Ya. Gunung. Gunung apa misalnya? Kemukus, ya. Apa lereng Merapi? Biasa buat apa itu? Ya. Nah, tempat-tempat seperti itu ya. Pantai Selatan ini luas banget ini. Mungkin ada titik-titik tertentu di Pantai Selatan yang biasa buat istilahnya larungan apa-apa itu, sajen laut apa-apa. Ya, kalau titik itu memang biasa dipakai untuk ritual-ritual takarrub kepada jin dan syaitan, di antara jin dan syaitannya itu adalah yang mereka sebut Nyiro Kidul itu, maka ini tidak boleh dipakai oleh seseorang untuk nyembelih walaupun tujuannya takarrub kepada Allah. Ya. Syaratnya biasa dipakai oleh orang-orang musyrik untuk takarrub kepada selain Allah dengan menyembelih di situ. Ya, tapi kalau tidak menjadi tempat yang dikenal sebagai ajang ritualnya orang musyrik, tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi syaratnya adalah biasa dipakai oleh orang-orang مشرك. فإذا كانوا يتقربون في هذا المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحبه يعني من أجله فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد في هذا المكان ولو ذبحه خالصا لله. Jadi kalau memang tempat itu biasa dipakai oleh beberapa golongan untuk ya tidak harus menyembelih juga. Intinya maknanya makna takarrub. Mungkin naruh sajen saja. Naruh sajen tidak ada penyembelihan. Yang kambing mahal, ndok we. Telur taruh situ atau ayam atau apa. Mereka bertakarrub kepada yang mereka klaim mendiami tempat tersebut dalam rangka pengagungan terhadap selain Allah tadi, maka kita enggak boleh untuk ikut menyembelih di situ walaupun takarrub kepada Allah tujuan kita. Li'annahu, kira-kira kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kalau kita enggak boleh? Ya, orang-orang bisa menganggap kita melakukan penyembelihan di situ juga dalam rangka mengagungkan atau tiru-tiru ritual orang-orang musyrik. Ya. Karena itu termasuk wasail syirik, ya, sesuatu yang lambat laun akan menyeret orang kepada perbuatan syirik. Jadi dilarang saddan lidzari'ah, sad untuk menutup, ya mungkin untuk generasi pertama tidak ada niat sama sekali untuk takarrub kepada selain Allah, tapi kenapa di situ? Orang lain yang melihat belum tentu dia punya iman yang cukup kuat. Generasi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya lambat laun akan mengikuti jejak kaum musyrikin yang lain. Ya'annahu qad yakunu syabaha ulaikal musyrikin fi ta'zimil amkinah allati yata'abbaduna fiha bi anwa'il ibadat allati yasrifunaha li ghairillah. Pertama, karena dengan cara seperti itu dia tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Walaupun niatnya tidak seperti itu. Ya. Dan tasyabuh itu enggak boleh. Tasyabuh dengan kaum musyrikin itu termasuk wasail syirik. Ya, termasuk sarana, faktor-faktor yang lambat laun bisa menyeret seseorang kepada perbuatan syirik. Dan memprovokasi orang lain untuk ikut-ikutan. Loh, kenapa ya kok banyak orang nyembelih di sini? Berarti ada sesuatu. Nah, orang-orang jadi tertarik. Coba tidak ada yang meramaikan tempat itu kecuali orang-orang musyrik yang dikenal dengan atribut syirik mereka dan orang-orang ahlut tauhid yang secara penampilan berbeda dengan orang musyrik tidak pernah ke situ, niscaya tidak akan banyak orang yang terpedaya. Tapi berhubung ahlut tauhid juga ikut-ikutan nyembelih di situ, nah orang-orang mengira ini sunnah, jangan-jangan tempat ini untuk digunakan buat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti generasi yang kedua beda lagi i'tikadnya, yang ketiga, keempat, akhirnya seperti kronologi terjadinya kemusyrikan di umat Nabi Nuh. Awalnya mereka hanya ingin mengenang jasanya orang-orang soleh, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'ub dan Nasr. Ya. Lalu dibuatlah simbol-simbol yang mengingatkan warga tentang kesolehan tokoh-tokoh itu. Ya, generasi yang pertama ini binasa. Yang kedua, kenapa ya bapak-bapak kita kok dulu sering ibadah di sini? Jangan-jangan ibadah di sini lebih khusyuk, lebih bisa mendekatkan kita kepada Allah. mereka lebih, mereka sudah mulai menyimpang dikit dari nawaitu bapak mereka. Generasi ini digantikan oleh generasi berikutnya terus sampai akhirnya waqalu la tadarunna ahliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka sudah banyak menyesatkan orang-orang. Baik. Qala Syekh rahimahullah fi wa qaulillahi ta'ala la takum fihi abadan. Hadha an-nahy huwa 'anil qiyam fi masjid ad-dirar alladhi banahu al-munafiqun. Jadi ada larangan untuk melakukan salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik. Qad aqamuhu irsadan wa muhaddatan lillahi wa rasulihi wa tafriqan bainal mu'minin. Padahal tujuan semula dibangunnya Masjid Dirar oleh orang-orang munafik ini adalah sebagai tempat pengintaian, untuk mengintai gerak-geriknya kaum muslimin, kemudian untuk merencanakan makar dan perlawanan terhadap Allah dan Rasulnya, ajaran Allah dan Rasulnya, dan untuk memecah belah orang yang beriman. Tadinya mereka sholat semuanya ngumpul di satu tempat, dibangun masjid lain supaya terpecah. Fahuwa makanun uqima 'alal khiyanah wa 'ala mudaddatil Islam. Jadi Masjid Dirar ya yang dibangun oleh Abu Amir ya, dan dia punya anak namanya siapa? Anaknya sahabat, bapaknya gembong munafik. Siapa nama anaknya? Hamzalah bin Abi Amir yang dijuluki Ghasilul Malaika. Ya, Hamzalah Al-Ghasil yang meninggal dalam keadaan junub sehingga dimandikan oleh malaikat. Hamzalah bin Abi Amir. Dan mereka sudah berencana untuk membunuh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah salat di situ akan dijatuhi batu dari atas. Rencananya seperti itu. Jadi Masjid Dirar ini memang didirikan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Falihada lamma kanat hadhihi hiya ghayatu man aqamah fa inna musyarakatahum fihi bis-shalah la tajuz. Berhubung tujuan pendirian masjidnya itu batil, maka tidak boleh ikut serta memakmurkan masjid itu. Walaupun memakmurkan dengan cara yang ma'ruf, ini dengan cara sholat. Ini berkaitan dengan apa namanya, tujuan pembangunan masjid yang batil tujuannya. Walaupun alatnya ini atau sarananya ini sendiri bukan sesuatu yang tercela, tapi tujuan dibuatnya sarana ini adalah untuk sesuatu yang dilarang, maka ikut menggunakan sarana tersebut walaupun penggunaannya itu dengan bentuk dalam bentuk sholat di situ nggak boleh. Li'annahu iqrarun lahum au takhirun lisawadihim. Karena mau tidak mau otomatis orang yang ikut sholat di situ berarti setuju dengan tempat itu dan ikut memperkuat, memberi dukungan kepada mereka. Oh, ternyata banyak juga ya yang menyetujui pembangunan masjid ini, yang mendukung sholat berjamaah di masjid ini. Demikian juga, ini bisa kita kiaskan kepada tempat-tempat ajang kemusyrikan. Gak boleh seseorang melakukan ritual ibadah walaupun niatnya ikhlas karena Allah, tata caranya syar'i, tapi tempat ini bukan, tempat ini sudah terlanjur dikenal sebagai ajang kemusyrikan. Gak boleh ikut-ikut di situ. Wa ighra'un linnas lis-salah fihi. Demikian juga ketika makin banyak orang sholat di sana, apalagi mungkin orang-orang yang dikenal sebagai tokoh kok sholat di sana, makin banyak nanti orang-orang yang ikut-ikutan sholat di situ. فنهى الله جل وعلا نبيه والمؤمنين عن أن يصلوا فيه. Jadi Allah melarang nabinya dan orang-orang beriman untuk salat di situ agar tidak memberikan dukungan kepada orang-orang munafikin tadi. Wa munasabatul ayah lil babi zahirah. Kaitannya ayat dengan bab ini jelas. Wa hiya anna Allah jalla wa ala nahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'an as-salati fi masjidid dirar. Wa ma'lumun anna salatahu alaihi salatu wassalam wa salatal mu'minina ma'ahu hiya khalisatun lillah. Allah melarang nabi dan orang-orang beriman salat di Masjid Dirar, padahal kita semua tahu salatnya Rasulullah dan orang-orang beriman itu lillahi ta'ala. Salatnya adalah ikhlas karena Allah. Duna man siwa, tidak ada tujuan, tidak ada niat-niat yang atau tidak ada yang salatnya untuk selain Allah. Wa ma'al hadza faqad nuhu 'anish salati fihi ma annahum mukhlishun laysa 'indahum niyyatul idrar wala at-tafriq wala al-irsad. Rasulullah dan kaum muslimin ketika hendak salat, walaupun akhirnya enggak jadi, ketika kalaupun mereka akhirnya salat di situ, maka sama sekali tidak ada niat untuk memata-matai, mengintai, memecah belah kaum muslimin, enggak. Lakin nahahum anis salati fihi li ajli hadhihi al-musyarakah wal musyabahah. Satu-satunya alasan mereka dilarang untuk salat di Masjid Dirar karena ada unsur tiru-tiru dan ikut-ikutan menyemarakkan Masjid Dirar, ya. Dan bikin orang lain tertarik untuk ke situ. Dan ini juga alasan ini ditemukan pada kasus-kasus menggunakan tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik tadi untuk ibadah. Baik, kemudian di sini Syekh di sini membuat suatu pertanyaan. Lakin huna irad. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal. Kalau kita sepakati seperti itu, bagaimana dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ada sejumlah sahabat yang sholat di gereja? Piye itu terus? Jelas gereja itu tempat ibadahnya orang Nasara, musyrik. Ya. Kok ada sejumlah sahabat yang membolehkan sholat di gereja? Waqad shalla Umar radhiyallahu anhu fi kanisati Baitul Maqdis. Bahkan tokohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat sholat di gereja Baitul Maqdis. Ini ada dalam Sahih Bukhari, ya. Dalam kitab Sahih Bukhari babus shalah fil bi'ah. Bab sholat di bi'ah. Bi'ah itu tempat ibadahnya Yahudi. Fihi athar Umar wa Ibn Abbas. Disebutkan di situ dua riwayat, satu dari Umar, satu lagi dari Ibn Abbas. Wa min as-sahabati ridwanullah alaihim man shalla fi kana'is ba'd al-bilad. Ada juga yang salat di gereja di negara lain bukan selain Baitul Maqdis. Fa salatuhum fil kana'is lillah. Jelas salat mereka itu untuk Allah. Tapi bukankah dengan dilakukannya sholat di situ juga ada unsur tiru-tiru dan memberi kesan bahwa ini tempat yang bagus untuk ibadah? Ya. Apakah nggak sama dengan statusnya orang yang sholat di Masjid Dirar atau statusnya orang yang menyembelih takarrub kepada Allah di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrikin? Al-jawab anna hadzal irad laysa biwajih. Ya. Masalah yang diselipkan di sini ini tidak tepat sasaran. Dzalika li'anna nahya an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an shalah fi masjid ad-dirar wa 'an adh-dhabh lillah bi makanin yuzbahu fihi li ghairillah innama huwa li'anna suratal ibadah wahidah. Alasannya karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar atau menyembelih di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih kepada selain Allah, karena memang bentuk ibadahnya itu satu jenis. Sholat ini juga sholat, nyembelih ini juga nyembelih. Tapi kalau Nasoro, sholatnya kan beda dengan sholatnya kita. Nasoro itu sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Muka'an tasdiyah, tepok-tepok sama siul-siul. Gak ada rukuk, gak ada sujud. Jadi bentuknya berbeda. Gak sama persis. Jadi itu alasan kenapa kok sholatnya sahabat di gereja itu tidak bisa dikiaskan ke masalah dalam bab ini. Karena secara fisik, secara zahir mirip banget. Yang bedakan cuma niat dalam hati saja. Lah ini gak boleh terjadi. Jangan sampai seseorang melakukan gerakan ritual persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di tempat yang sama. Jangan sampai itu terjadi. Jadi yang bisa kita kiaskan di sini apa misalnya? Ya misalnya doa. Ya, ada suatu tembok ratapan umpamanya. Orang-orang Yahudi punya tembok ratapan. Nah kalau si muslim juga ikut berdoa di situ, walaupun doanya minta kepada Allah, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Contoh lainnya apa kira-kira? Hah? Banyak. Misal bagi-bagi hadiah ketika hari Natal. Ya, hadiahnya sedekah lillahi ta'ala. Tapi kebetulan hari itu merupakan hari di mana orang-orang Nasara biasa melakukan bagi-bagi hadiah. Enggak boleh bagi-bagi hadiah di situ. Karena yang beda kan cuman niat saja. Bentuk fisiknya secara sepintas sama persis. Ini enggak boleh. Enggak boleh. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى. Adapun salat di gereja ini enggak masuk dalam pembahasan karena memang bentuknya beda dengan salatnya orang Nasara. Orang lihat sepintas pun tahu, oh ini bukan Nasara, ini muslim ini. Ya, pakai sujud, pakai rukuk. Ya, pakai duduk. Kemudian ada salamnya, enggak ada tepuk-tepuk, enggak ada nyanyinya. Nah, ini jelas ini bukan salatnya orang-orang Nasara. Dalil berikutnya wa an Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala nazara rajulun ila akhirih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih ala syarti asy-syaikhain. هذا الحديث فيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة وبوانة اسم موضع نعم تنبات فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع استفصله النبي. Jadi ketika orang ini menyampaikan hajatnya untuk menyembelih unta di tempat itu, Nabi menginvestigasi dulu, diinterogasi dulu sama Nabi, karena ini memang harus jelas ini status tempatnya apa? Harus jelas. Karena begitu dia menyebutkan nama tempat, langsung terbetik di benak Nabi. Emang apa keistimewaan tempat ini sehingga engkau harus mengkhususkan nazarmu untuk nyembelih di tempat ini? Ada apa di situ? Jadi orang bilang, umpamanya pertanyaannya, ya Rasulullah saya bernadar mau nyembelih unta, gak pakai nyebut tempat, gak akan ditanya sama Nabi. Justru karena dia menyebutkan tempat tertentu, Nabi SAW akhirnya tanya, ada apa emang dengan tempat ini? Apakah di situ ada ini? Apakah di situ tempat begini? Ternyata tidak ada apa-apa. Ya sudah. Berarti tidak ada unsur musyabah musyrikin. Ya. Atau tidak ada unsur ta'zim makan. Tempat mengagungkan tempat. Ya. Padahal zahirnya, kalaupun itu pernah menjadi ajang musyriknya kaum musyrikin, itu kan di zaman jahiliyah. Sudah enggak berkelanjutan lagi. Dan ini mereka sahabat ini tanya setelah di masa Islam, gitu loh. Jadi wallahu a'lam, walaupun itu dulu, tapi kalau pernah enggak boleh juga. Selama orang-orang masih mengenal tempat itu dengan ritual syirik tersebut, walaupun sudah tidak tidak dilestarikan lagi sampai saat ini. Ya. Apalagi yang masih dilestarikan, lebih lagi nggak bolehnya ya. هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف. Pertanyaan Nabi ini, apakah lu sempat ada berhalanya jahiliyah di sana? Tidak ada. Pertanyaan ini mafhumnya kalau ada, tidak boleh. Ya, tidak boleh di situ. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ Apakah juga digunakan untuk merayakan hari rayanya orang-orang jahiliyah? Al-Eid wal makan awiz zaman alladhi ya'ud. Eid, ya, Eid itu adalah tempat atau waktu yang dibolan baleni. Kalau waktu ya, tiap kali melewati tanggal itu dirayakan. Kalau tempat, ya sering dikunjungi. Ya, bolak-balik dikunjungi itu namanya Eid. Dikunjungi karena tempatnya loh ya, bukan karena tujuan lain, karena emang tempatnya itu sendiri mengandung sesuatu. Ya, kalau sekolah itu jadi Eid, tiap hari orang masuk sekolah, bukan karena tempatnya, tapi karena proses belajar mengajar. Ya, alias kalaupun dia pindah, ya kayak misalnya Ibnul Qayyim dulu di sini pindah tempat lain, tetap pindah juga gitu, bukan karena tempatnya berarti. Kalau ini emang tempatnya itu yang memiliki nilai tertentu, sehingga nggak pindah-pindah di situ terus. Ya. Jadi Eid itu tidak hanya waktu saja, tapi juga berlaku pada tempat. Makanya Nabi mengatakan dalam salah satu doanya yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, "La taj'alu qabri 'ida." Jangan kau jadikan kuburanku sebagai Eid. Tempat yang bolak-balik dikunjungi semata-mata karena kubur. Bolehnya kita ziarah kubur Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam adalah kalau ziarah kubur itu tabi', ngikut saja, bukan menjadi tujuan utama. Karena kalau sampai jadi tujuan utama jauh-jauh dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah kubur, tidak boleh juga. Nabi yang larang, gitu loh. Terus bagaimana kita niat kita ketika ziarah kubur? Ya niat awalnya adalah ziarah Masjid Nabawi. Karena yang boleh dikunjungi tempatnya semata-mata karena keistimewaan tempat itu adalah tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak ada tempat keempat di dunia ini. Tidak ada. Kalau mau ibadah dengan mengunjungi suatu tempat karena tempat itu, ya hanya satu di antara tiga masjid. Tapi kalau kita sudah sampai di Madinah, sudah sholat di Masjid Nabawi, silahkan mampir untuk ziarah kubur Nabi SAW dan mengucap salam di situ. Ya, mengucap salam. Jadi bukan menjadi niat utama, tapi sekedar penyerta saja. يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. لا تجعلوا قبري عيدا. Maksudnya jangan kau jadikan kuburanku ini sebagai tempat yang biasa kau kunjungi secara berulang-ulang. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan wahal kana fiha aidun min a'yadihim, maksudnya adalah apakah tempat itu biasa dikunjungi oleh orang-orang musyrik, ya. Tidak harus pada tanggal tertentu, tidak, ya, mungkin orang berkunjung itu sepanjang tahun, ya. Jadi tidak terbatas, pokoknya tempat itu biasa dikunjungi orang-orang musyrik. Kalau iya, enggak boleh, ya. Seperti kuburannya Wali Songo kok di Indonesia, ya, itu orang ziarah terus sepanjang tahun, mesti ada yang menziarahi. Itu termasuk idun minal a'yadil makaniyah, tempat-tempat perayaan. Gak boleh seseorang mengkhususkan suatu ritual ibadah di tempat-tempat seperti itu. Wa minal ma'lum anna a'yadil musyrikin الزمانيه والمكانيه مرتبطه بأديانهم الشركيه. Masalahnya adalah perayaan-perayaan kaum musyrikin, baik yang berkaitan dengan tempat maupun waktu, itu mesti ada sangkut pautnya dengan din mereka, agama syirik mereka itu. Sehingga maknanya adalah mereka beribadah, ya, dengan cara-cara mengunjungi tempat tersebut secara kontinu atau mengagungkan waktu tersebut secara berulang-ulang. Dan di antara ritual ibadah yang sering mereka lakukan di situ adalah adzabah, penyembelihan, ya. فدل ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهرا لا يجوز. Intinya adalah ikut serta mengikuti orang-orang musyrik pada tempat yang biasa mereka gunakan untuk takarrub kepada selain Allah dengan bentuk perbuatan yang sama. Nyembelih, ini juga nyembelih. Sholat, ini juga sholat. Doa, ini juga doa. Apa misalnya? Iktikaf. Ini juga iktikaf di situ. Pokoknya kalau bentuk ritual ibadahnya sama, walaupun tujuannya yang ini li ghairillah, yang ini lillah, tidak diperbolehkan. Baik. Di akhir hadis ini, Nabi mengatakan awfi bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Jadi ini menunjukkan bahwa diizinkannya si sahabat untuk menyembelih unta di buwanah itu adalah karena tempat itu tidak mengandung maksiat. Ya, tempat itu tidak mengandung maksiat. Bebas dari perayaan kaum musyrikin maupun tempat-tempat yang di situ terdapat berhalanya orang-orang musyrik. Jadi jelas dari sini kaitan antara ayat dengan hadis tadi terhadap judul bab 6. Kita azan dulu, nanti kita lanjut setelah azan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca masail. Fihi masail, qala syekh, fihi masail dalam bab ini dan dalil-dalil yang terkandung di dalamnya, ada beberapa masalah yang bisa kita petik. Al-ula tafsiru qawlihi azza wa jal la taqum fihi abada. Yang pertama, penafsiran tentang firman Allah jangan kau berdiri di dalamnya selamanya, maksudnya berdiri untuk sholat di dalamnya, di dalam apa? Masjid Dirar. Nah, tsaniyah anna al-ma'siyah qad tu'athiru fil ard. Ini bagus, ini unik. Masalah yang perlu kita renungi. bahwa perbuatan maksiat itu bisa membekas, berpengaruh terhadap tempatnya, buminya. Wakadzalika ta'ah, ketaatan juga bisa berpengaruh terhadap tempat, terhadap bumi. Contohnya apa? Ya, contohnya ada di sini. Ini kalau maksiat. Ya, kalau maksiat contohnya hadis ini. Contoh lain. Hah? Hah? Apa? Gang Doli. Kenapa di Gang Doli? Antum pernah ke sana? Hah? Siapa yang pernah ke sana? Enggak, contoh yang ada dalilnya maksud saya ya. Misalnya kalau Gang Doli itu kemudian digusur, bersih, jadi masjid, boleh enggak? Boleh. Gitu loh. Contohnya adalah pernah tahu hadisnya ketika Nabi berangkat ke Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati daerah pemukiman kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud. Ya, jangan minum dari air situ lo ya. Jangan lewat di sini kecuali sambil menangis. Ya. Karena Allah pernah membinasakan mereka di tempat tersebut. Di Yaman juga ada. Fa asbahat kasarim. Fatanadaw anhum musbihin anighdu ila hartikum in kuntum sarimin. Jadi tadinya tempat itu adalah kebun yang sangat lebat. Kemudian orang-orangnya menyombongkan diri, enggak usah, jangan undang orang-orang miskin kalau masuk ke sini. Akhirnya ditumbangkan semua oleh Allah pohon-pohonnya dan enggak bisa lagi ditanam, hitam legam, enggak ada pohon yang bisa tumbuh di situ. Contohnya yang lain lagi di Yordan, objek wisata itu. Laut mati. Ya. Mati betul-betul. Enggak ada yang bisa hidup di situ. Ya, kecuali orang kafir berenang. Kalau makhluk hidupnya enggak ada ya, kecuali mereka itu. Hah? Lereng Merapi. Hah? Gua Terapi. Apa itu Gua Terapi? Buat terapi laut matinya. Terapinya siapa? Ah, iya, orang kafir. Karena saya bilang hanya orang kafir yang memanfaatkan tempat-tempat seperti itu, atau orang Islam yang nggak ngerti. Ya. Kalau tempat mendapat manfaat baik dari ketaatan, contohnya, hah? Ka'bah, air zam-zam, apalagi Aromain, ya. Contoh yang lain, ah, Hajar Aswad. Demikian juga Raudhah. Dibilang Raudhatun min Riyadil Jannah kan? Inna baina ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadil Jannah. Itu pengertiannya adalah karena tempat itu sangat sering digunakan oleh Nabi SAW maupun para sahabatnya radhiyallahu anhum untuk majelis ilmu, untuk ibadah, dan majelis ilmu maupun ibadah itu menghantarkan seseorang ke dalam jannah. Jadi itu berpengaruh terhadap tempat. Ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafadahna alaihim barakatun minas sama'i wa jelas, ya kan? Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, berarti iman dan takwa itu mendatangkan manfaat buat negeri ini. Negeri manapun itu. Jelas, Arab Saudi itu loh. Sebelum dakwah tauhid bersinar di sana, tidak ada orang yang minat mau tinggal menjadi warga negara padang pasir. Ya. Cari air susah. Tapi dibalik berkahnya tauhid itu menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Baiknya Indonesia. Kaya raya. Hutannya kaya raya. Buat siapa? Hasil buminya, hasil lautnya, hujan sepanjang tahun. Ya, antum simpulkan sendiri. Apa sebabnya? Kan sudah lama ngaji toh, sudah bisa menyimpulkan. Ya, selama masih ada Kiai Slamet, selama masih ada Nyi Roro Kidul, selama masih ada yang gitu-gitu itu dan kawan-kawannya itu, ya negeri kita akan tetap seperti ini. Ya. Cuman bisa dinyanyikan saja. Itu kenangan, cuman bisa dinyanyikan kenangan itu. Sudah lewat masanya. Thalithah raddul mas'alah al-mushkilah ilal mas'alatil bayyinah. Jadi kalau ada masalah-masalah yang muskil, yang enggak jelas, itu mending kita kembalikan kepada yang jelas-jelas ajalah. Liyazul al-ishkal, supaya yang samar-samar ini menjadi jelas gitu loh. Misalnya nyembelih di tempat tertentu. Kenapa kok di tempat tertentu? Ini muskil. Udahlah nyembelih secara umum saja. Jangan khususkan satu tempat untuk ritual tertentu kecuali kalau ada dalilnya. Rabi'ah istifsalul mufti idhtaja ila dalik. Bolehnya seorang yang hendak memberikan fatwa itu menginterogasi penanyanya terlebih dahulu kalau memang perlu diinterogasi, perlu ditanya. Ya. Khamisah, anna takhsis al-buq'ah bin nadri la ba'sa bihi idha khala min al-mawani'. Mengkhususkan suatu tempat untuk melaksanakan nazar, tidak apa-apa. Kalau memang bersih dari pantangan. Di antara pantangannya adalah kalau tempat itu pernah dijadikan tempat-tempat ibadahnya non-muslim. Bagaimana sebutkan dalam yang keenamnya ini as-sadisa al-man'u minhu ay man' min takhsisil buq'ah bin nadhar, larangan mengkhususkan suatu tempat untuk melaksanakan nazar idza kana fihi wathanun min awthanil jahiliyah walau ba'da zawalih, kalau dulu sempat ada atau tempat digunakan sebagai tempat bercokolnya berhala jahiliyah, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan catatan apa? Dulu karena di situ ada berhala, orang biasanya nyembelih di situ. Berhalanya sudah tidak ada, tetap dipakai untuk nyembelih. Ini tidak boleh. Ya, tapi kalau dulu ini tempatnya gereja umpamanya, atau dulu itu tempat maksiat, gandoli kayak tadi contohnya, kemudian sudah digusur, dibersih jadi Islamic Center, kan beda bentuk pemanfaatan, beda gitu loh, tidak masalah ya. Dan banyak terjadi di Eropa itu masjid-masjid ya, gereja-gereja dirubah fungsi, dibeli, diganti jadi masjid karena memang tidak ada tasyabuhnya di situ, tidak masalah. Dan yang perlu dikasih adalah walau ba'da zawali, walaupun sudah tidak ada simbol syiriknya, tapi kalau tata caranya masih sama tetap enggak boleh. Al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadin. Demikian juga kalau di situ termasuk tempat perayaan orang-orang musyrik. Walau ba'da zawali, walaupun sudah berhenti sekian puluh tahun lamanya. Jadi jangan sampai hidup lagi. Sudah terlanjur kan dalam sejarahnya tempat ini pernah dipakai, sudah jangan. Jangan sampai terjadi perayaan dalam bentuk yang mirip. Tsaminah annahu la yajuzul wafa' bima nuzira fi tilkal buq'ah li'annahu nadru ma'siyatin. Tidak diperbolehkan menunaikan, menepati nazar di tempat tersebut karena di tempat yang tadi bekas-bekas tadi itu, bekas-bekas jahiliyah itu, karena itu nazar maksiat. Maksiat bukan dari segi niatnya, tapi dari segi tasyabuhnya. Al-ashirah at-tasi'ah al-hadar min musyabahatil musyrikin. Peringatan, jangan sampai tiru-tiru orang musyrik. fi a'yadihim walau lam yaqsudhu, walaupun tidak ada maksud untuk tiru-tiru. Jadi kalau tasyabuh itu maksud tidak terlalu ada pengaruhnya di sini. Cukuplah surah zahirnya saja. Ya, bentuk sepintasnya itu ada unsur tiru-tiru enggak? Tiru-tiru dengan sesuatu yang menjadi khasnya orang-orang musyrik. Walaupun maksudnya beda. Enggak boleh juga. Al-ashirah la nadhra fi ma'siyah. Tidak ada nazar yang berlaku, yang wajib dipenuhi, bahkan tidak boleh dipenuhi kalau mengandung maksiat. Al-hadiyat ashrah la nadhra li ibni Adam fi ma la yamlik. Tidak ada kewajiban juga bagi manusia untuk memenuhi nazar yang dia tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Zaman dulu atau sekarang ngapain piknik ke situ? Hah? Piknik itu tujuannya apa sih? Subhanallah. Kok bisa kita merefreshing lihat simbol kekufuran yang mentereng? Kok bisa fresh itu piye? Rumusnya piye? Hah? Itu kalau jamaah pengajian sini harus dipecat gitu. Kok bisa fresh gitu loh. Senep maksudnya itu. Tempat-tempat seperti itu. Bukan fresh. Jadi mindsetnya harus dirubah. Itu bukan objek wisata. Itu hukumnya ya seperti kalau antum melewati apa ya, tempat-tempat maksiat. Mana ada orang merefreshing tempat-tempat maksiat? Hah? Ada orang refreshing tempat maksiat? Dan itu dibenarkan. Nah itu maksiat, mbahnya maksiat, itu syirik itu. Jadi yang perlu diluruskan itu adalah kalau kaum muslimin masih mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Ya, itu yang perlu diluruskan pengunjungnya ini. Sehingga pertanyaan berikutnya itu pertanyaan yang jano ya ora pas. Kenapa malah difasilitasi buat sholat? Wah, ini menunjukkan ikrar berarti kan, persetujuan difasilitasi. Mestinya enggak usah ada masjid di situ. Biar bingung nek sholat nang ndi. Biasa sholat saharono. Sarapa suruh ke sana gitu kan. Kuang itu bukan tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah uniknya negeri kita. Apa hukumnya tinggal di suatu tempat yang dipenuhi patung-patung, perayaan-perayaan syirik yang sia-sia? Apakah harus pindah tempat menyelisih pemerintah tersebut? Atau hanya diingkari dalam hati? Apa hubungannya dengan menyelisih pemerintah di sini? Apakah yang menempatkan dia di situ pemerintah? Dia ditugaskan di situ? Atau bukan karena itu gitu loh. Saya enggak jelas maksudnya kenapa kok pertanyaan berikutnya menyelisih pemerintah tersebut atau hanya diingkari dalam hati. Baik, selagi memungkinkan antum ada kemampuan bisa pindah, pindahlah. Ya, pindahlah. Hijrah. Walaupun tidak keluar kota, enggak keluar negeri, hijrah dari kecamatan satu ke kecamatan berikutnya umpamanya. Ya mungkin antum tahu, tapi nanti anak-anak antum bagaimana? Besar di lingkungan seperti itu. Ya, ini enggak baik, kesannya enggak baik. Baik. Pertanyaan tadi belum saya jawab memang ya. Sholat di situ bagaimana hukumnya? Saya malas gitu loh jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu. Bisa jadi itu tujuan didirikannya masjid. Ini kalau mau coba menganalisa loh ya. Tujuan didirikannya masjid, berdirinya masjid dengan candi dulu mana? Masih candinya toh. Kira-kira kenapa itu masjid dibangun di situ? Karena pengunjungnya kaum muslimin, dalam tanda kutip. Biar tetap ramai dikunjungi. Dirar apa dirar kalau gitu? Iya kan? Dirar. Madarah. Karena menjadikan tempat ini menjadi marak dikunjungi. Oh, fasilitasnya lengkap. Mau sholat ada, mau ini ada, mau itu ada. Padahal tujuannya pengunjungan ini tujuan yang batil. Gitu loh. Walaupun bentuknya masjid, tapi tujuan didirikannya masjid ini adalah supaya tempat ini marak terus dikunjungi. Nah, ini tempat apa? Tempat ritualnya orang-orang musyrik, wathaniyun, awthan, semuanya awthan itu. Bukan cuma wathan, min awthan, awthan kathirah. Yu'baduna min dunillah. Berarti ini masuknya masuk sama, bisa-bisa kita kiaskan kepada masjid dirar. Sholatnya tidak boleh. Kalau sah atau tidak sah itu lain, tapi haram. Ya. Ada madhab Hambali mengatakan sesuatu yang terlarang itu fasid. Semua larangan itu konsekuensinya apa yang terjadi, pelanggaran itu statusnya fasid, rusak, tidak sah. Ini kalau dalam madhab Hambali, ya. Wudhu pakai air hasil curian, tidak sah wudhunya. Jual beli setelah azan Jumat, azan kedua, azan di mana imam mulai khutbah, tidak sah jual belinya. Kalau tidak sah berarti uangnya tidak menjadi milik si penjual, barang yang tidak menjadi milik si pembeli. Nabi melarang seseorang, Allah melarang kita sholat di masjid dirar. Kalau menurut madzhab Hambali, sholatnya tidak sah. Jumhur ulama ada tafsilnya, ada perinciannya, tidak mutlak tidak sah, tapi dilihat larangan itu berkaitan langsung dengan perbuatan yang dimaksud ataukah berkaitan dengan faktor-faktor di luar itu, seperti keabsahan sholat apakah ditentukan oleh apakah misalnya keabsahan wudhu, apakah ada keterangan bahwa airnya ini harus air yang halal, kan enggak. Yang penting airnya air suci, bukan air najis. Dia wudhu melaksanakan syarat-syaratnya sudah ada, rukunnya dilaksanakan dan enggak batal, setelah itu wudhunya dianggap sah. Sholat juga begitu. Kalau sholat di misalnya jual beli juga begitu, syarat-syaratnya jual beli itu adalah ada ijab, ada kabul, harganya jelas, barangnya jelas, antarodin, barangnya sudah milik si penjual, ya, dan syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, tidak dipengaruhi lagi oleh waktunya, kapan aja sah, gitu loh. Tapi ala kulli hal itu masuk kategori masjid dirar, karena saya yakin tujuan dibangunnya masjid itu adalah sebagai fasilitas pelengkap dari ajang kemusyrikan ini. Jadi enggak boleh kita sholat di situ, terlepas dari sah atau tidaknya sholat di situ. Ya kalau sempat sholat di situ dulu ya, sesalilah, istighfar kepada Allah, dan jangan sekali-kali rekreasi ke sana lagi. Maupun tempat-tempat yang lain. Banyak masalahnya di Indonesia itu. Candi ini, candi itu, sak dabrek. Musholla al-Aid. Bagaimana ketika untuk mempengaruhi kualitas sholatnya sih insya Allah tidak langsung dari sisi itu ya. Tidak langsung kita bisa katakan sholatnya batal dari sisi itu, tidak. Karena kita lihat kepada hukum asal tempat itu untuk apa sih? Hukum asalnya untuk apa? Dan penggunaannya, apakah ada kemiripan dengan penggunaan mereka, cara penggunaannya, seperti orang yang sholat di gereja tadi itu. Ini gereja kan dipakai oleh orang-orang Nasara untuk ritual ibadah, dan caranya beda dengan cara kita sholat, sehingga tidak terkena larangan di sini. Ya selama tempatnya bebas dari najis loh ya. Dan gambar-gambar itu juga harus disingkirkan dulu. Beda antara gereja dulu dengan gereja sekarang. Tentunya ketika Sayyidina Umar sholat di sana juga tidak mungkin dia sholat di hadapannya ada salib. Enggak mungkin. Ala kulli hal, kalau tidak ada mahdzur syar'i yang jelas-jelas, seperti yang saya bayangkan ya, kalau ketika tempat itu misalnya alun-alun, di samping rumah saya juga ada alun-alun, ya kadang dipakai buat macam-macam, buat panggung, buat kontes musik, kadang buat apa, kirap. Saya enggak tahu berkait buat kirap, memang kebunnya di situ. Ya, tapi yang dibuat kirap apa enggak, saya enggak pernah sengaja pengen nonton itu, enggak pernah. Ya, walaupun sebelah rumah saya itu. Tiap sholat, tiap waktu Id jadi pakai untuk sholat Id. Dua kali dalam setahun. Hah? Transaksi apa? Dulu, sekarang sudah enggak boleh. Ya. Ya itu berarti kayak gang doli kalau gitu. Statusnya seperti gang doli. Kalau ketika digunakan untuk fungsi yang lain berbeda jauh, tidak ada unsur kemiripan, berarti itu seperti ketika gereja digunakan untuk sholat. Sudah terjawab insya Allah dengan yang disebutkan oleh Syekh ketika mensyarah masalah ini. Asalkan beda, penggunaannya beda. Yang dikhawatirkan ketika ada kemiripan gitu loh. Nah, kemiripan ini harus kita hindari. Tidak boleh sampai ada kemiripan. Bagaimana hukum sholat di tempat masjidnya yang pemiliknya masih sering mengadakan kesyirikan? Misalnya tatung. Yang punya masjid. Masjid itu kan wakaf statusnya. Apa ada masjid milik seseorang gitu? Oh, lingkungannya maksudnya. Ya itu nanti takutnya ikrar tadi itu. Ya, ada unsur menyetujui. Sepak terjang si pembangun masjid yang notabene adalah pendukung ritual-ritual syirik. Ketika dia membangun masjid, kemudian masjidnya itu ramai dikunjungi, ya, akhirnya nanti orang-orang yang rajin sholat di situ mesti akan melunak sikapnya, ya, akan pekewuh terhadap tradisi-tradisi jahiliyah syirik yang dipelihara oleh si pembangun masjid. Jadi kayaknya tetap ada kesamaan dengan larangan untuk sholat di masjid diror, ya. Larangan ikrar, karena akan menarik, oh bagus ya, akhirnya orang tertarik, oh ternyata ini dibangun oleh orang, wah bagus juga ya, ternyata tidak semua orang musyrik itu jahat kok ya. Ada orang musyrik yang dermawan. Nah, ini muskilah, ini bahaya ini. Akhirnya syirik itu menjadi sesuatu yang tidak perlu, tidak dianggap dosa besar lagi. Nah itu ada mahzur di sini, ada dampak negatifnya masih kita temukan. Jadi mirip dengan masjid dirar itu. Nah, cukup ya insyaallah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.